Wong iman niku kudu duweni tawakal, pasrah marang Gusti Allah. Pasrah mawon. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ora ana corona ya mati, ora ana corona ya tetap mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Dadi santai-santai mawon, Gong. Santai. Ajal karo jodoh ki padha. Padha. Tapi ajal niku cemburu karo jodoh. Soale napa? Jodoh niku diarep-arep, ajal ra tau diarep-arep. Padahal tekone ajal kalih tekone jodoh niku iso teko dhisik tekone ajal. Tapi wong sing dikangeni namung jodoh, ora tau kangen karo ajal. Ayo. Arepe ngopo iki? Maka tawakal karo Gusti Allah. Kula niku ngomong tawakal niku kelingan critane Gus Dur. Ana kiai le. Senengane berburu. Rampung Jumatan, mangkat ning alas nggawa bedil. Ketemu macan, ditembak dhuwur. Ternyata macane kebal. Katanya macane kaya banser, bareng nguntal gotri. Kebal. Kowe lak pengen kebal aja moro ning pondokku. Lak pengen ngaji moro ning pondokku. Pengen dadi wong geleleng moro ning pondokku. Tapi lak pengen kebal aja moro ning pondokku. Soale niku mboten aliran kula. Kiai niku sing paling komplit sak Indonesia teng Jawa Timur. Oh, arep golek kiai ngalim, Jombang kondang. Keh. Arep golek kiai Quran, Jombang Kediri, oke. Oh. Arep golek dukun cilik, Jombang ya duwe, Ponari. Ponari tutup, banyune didol ning Alfamaret. Ponari sweat. Heh. Wis kuwi lah pokoke. Ae Jawa Timur iki kondang pokoke. Arep penggandaan uang, ana ya Jawa Timur. Oh, Kanjeng Dimas ora taat. Wah. Boyo itu sekusek piyuk duit, piyuk duit agung, piyuk kepet. Saniki yo ana meneh. Iso nekake Kanjeng Nabi, iso ngundang malaikat ya Jawa Timur, Pasuruan. Ningsih tinampi. Wah. Jos tenan, Jawa Timur kok dilawan. Sopo-opo ana kok awake dhewe. Golek kiai ngalim oke, okay? Dukun oke, okay? Jos okay. Wali oke, okay? Jomblo oke. Okay. Santai wae, Gong. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia, ya. Ya. Santai wae, Gong. Sejomblo-jomblonya Agung, insya Allah segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman insyaallah. Jadi ya lah banser pengen gleleng moro ning pondokku. Piye carane nguasai preman ngomong karo aku? Piye carane nguasai lokalisasi tempat prostitusi belajar karo aku? Tapi lah latihan kebal aja latihan karo aku. Masa ana banser moro nggonku, "Bah, kula pengen kebal, mbok diajari kula nguntal gotri." Ya tak jawab toh. Lah nguntal gotri iso gawe kebal mbok sekalian diuntal sak peleke aku ya ngono ta. Niki Gus Dur cerita. Ana harimau tembak karo kiai dur, ternyata harimaune kebal. Tembak meneh dur, kebal. Peng telu dur, kebal. Peluru rentek gantian Pak Kiai dikejar karo macan. Wut ketemu jurang. Pilihane loro. Bablas nyemplung jurang balik dipangan macan. Kelingan surat Al-Anfal ayat loro. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakale namung kali pangeran. Kiai ini matane ditutup, tangane diangkat donga. Ya Allah, bilih kula kedah mati dipangan macan, mangpateni kula kanthi husnul khotimah. Begitu kiai ini buka mripat, ternyata macane mboten mangan Pak Kiai. Malah sikile loro sing arep diangkat. Kiai ini takon karo macan, "Macan, ngopo kowe kok kowe ra mangan aku?" Dijawab karo macan, "Engkang sabar Pak Kiai, kula nggih nembe ndonga." Kiai ini takon karo macan, "Macan, kowe ndonga apa?" "Allahumma barik lana." Tadi donga nguntal kiai le. Empun pasrah mawon kali Allah. Persoalannya kemudian adalah kenapa Kanjeng Nabi kok sampai derajatnya diangkat dhuwur sampai Sidratul Muntaha? Mergo pasrahe Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu wis pol-polan. Mila awake dhewe wong Islam jangan sampai tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Jenengan mangwaca kitab Nuruz Zulam karangan Syekh Nawawi yang merupakan syarah dari kitab Aqidatul Awam karangan Syekh Marzuki. Di situ disebutkan ayyajibu ala kulli mukallafin anna taqida anna Allah Subhanahu wa taala akrama nabiyahu bil Isra wal Mi'raj. Ayyajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi mukallaf. Mukallaf itu siapa? Orang yang baligh dan berakal itu adalah mukallaf. Balighun wa aqilun. Itu mukallaf. Kaya awake dhewe niki mukallaf. Lah mualaf niku wong mlebu Islam. Niki mukallaf. Anak taqida kudu percaya meyakini bahwa sesungguhnya Allah akrama nabiyahu, memuliakan nabinya bil Isra wal Mi'raj. Dadi nyuwun sewu, anane Isra Mi'raj niku mergo Gusti Allah mulyake Kanjeng Nabi. Lah, piye carane awake dhewe ya dimulyake karo Gusti Allah? Anane Mi'raj niku kudu dimulai karo Isra. Isra niku cara bahasa gampangin apa? Secara lugawi, Isra niku artine mlaku wayah bengi. Dadi jenengan mungkin kondur bengi-bengi teng dalem niku Isra. Bapak-bapak mubeng kampung rodon jikok jimpitan Isra, bengi-bengi mangkat yang sama nyuluh kodok Isra. Tetapi secara syari Isra niku napa dijalankannya Kanjeng Nabi minal Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, kemudian ditambah Mi'raj. Mi'raj niku secara bahasa napa munggah. Mila yen panggung niki diarani dhuwur, kula munggah niki berarti Mi'raj. Agung mulih gentenge bocor, munggah wuwung Mi'raj. Golek degan menek wit kelapa Mi'raj. Mungkin bapak-bapak kondur munggah bojone Mi'raj. Mila mungkin kondur ibu-ibu takon karo bojone bapak, pun apa dalu menika panjenengan ngrasake Mi'raj. Bapak-bapak kondur langsung nyanyi le. Mi'raj Mi'raj. Pertanyaanku agung Mi'raj karo sapa? Sakno. Wis corona meh kiamat lho, Gung. Malah ra rabi-rabi. Kayak manukmu kena corona, Gung. Ya Allah. Kanjeng Nabi dimulyake. Akrama nabiyahu bil Isra wal Mi'raj. Maka orang Islam yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj dalam kitab Jauharut Tauhid dikatakan kafir. Faman angkara al Isra fahuwa kafirun. Barang siapa yang mengingkari peristiwa Isra Mi'raj berarti dia kafir. Saya itu dulu salah satu diskusi saya dengan orang Australia yang masuk Islam itu karena dia minta penjelasan Isra Mi'raj secara rasional. Kalau Deddy Corbuzier dulu mengatakan Isra Mi'raj itu mustahil. Tetapi setelah saya kasih penjelasan Iqra bismi rabbik, dia percaya. Dan itu merupakan titik balik kenapa Deddy Corbuzier mau masuk Islam. Kula niku saben takoni Deddy Corbuzier ndas kula mumet. Soale pertanyaannya mesti sing aneh-aneh. Bocah niki lak pinter banget, lulusan S3, gelare PhD, filosofi doktor. Kula namung S1, ijazah mawon mboten kula jikuk. Mergo kula isin kuliah 4 tahun gelare SAG, sarjana agak gimana gitu. Nganti cerdasnya Deddy Corbuzier niku rambut mawon tidak berani tumbuh di kepalanya. Lah sing tiang Australia niki beda. Lah Deddy cuman mengatakan ini bagaimana penjelasan Anda, mpun kula terangke. Lah tiang Australia niki beda. Dia tanya sama saya begini, coba Anda jelaskan kepada saya secara rasional bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu bisa diterima oleh akal. Oke, saya jelaskan. Kapan? Setelah saya minum degan. Germatamu durung ya. Oh, dasar jilbab pink. Wis tuwa jilbabe pink. Jangan-jangan saya pakai ya pink. Ora mau racun toh. Sampai aku mati tersangkane Agung. Jadi ceritane ngeten. Nggih, tak terangke. Ya tak ngadek lah. Rasido. Ibu-ibu seneng kula ngadek napa lungguh? Itulah perempuan, di mana-mana suka yang berdiri. Soalnya awamu kakean penjaluk, engko begitu aku ngadek kowe bengok meneh, kacamatane copot. Apa kae? Eh? Oh, sarungnya lucu. Kok kowe ngomong sarungnya lucu? Apa meneh isine? Wah. Ning kene ya ana wong to. Oh, alah, tak pikir demit nduk. Ora ketok kok. Iki jamae tekan ngendi to? Adik-adiknya jangan maju-maju, no masa lu mundur dikit. Kenapa kamu saya suruh mundur dikit? Cantiknya kelewatan. Iya. Gung, gelem ora karo kae? Ala gayane matamu. Agung tak kandhani, kalau kamu merasa wajahmu jelek, jangan takut untuk jatuh cinta. Sekali lagi, kalau Agung merasa wajahnya jelek, jangan takut jatuh cinta. Karena yang seharusnya takut adalah yang kamu cintai. Kowe jatuh cinta ra apa-apa, Gong. Ning bocah-bocah girap-girap karo kowe. Santai, Gong, santai. Kulo terangke nggih. Dadi ana tiyang Australia, Pak. Pengen mlebu Islam. Asal saya bisa menjelaskan secara rasional peristiwa Isra Mi'raj. Jadi orang itu salah, dikira saya itu sering melabes masukkan orang ke dalam agama Islam. Setelah Deddy Corbuzier masuk Islam, Anda salah. Saya derengi Mas Deddy masuk Islam, saya sudah sering masuk ke wong Islam, termasuk banyak artis. Tapi selama ini orang gak tahu. Termasuk tiang-tiang bule niki kata. Coba Gus Miftah sampaikan kepada saya penjelasan secara rasional bahwa Isra Mi'raj itu bisa diterima oleh akal. Kula janjian. Lah aku iso nerangke, kowe mlebu Islam. Oke, dia bilang. Yes. Kenapa dia tidak percaya? Nomor siji le. Mekah Palestina itu kalau naik bis berapa lama jarak tempuhnya? 32 jam. Kalau dahaban wa iyaban PP 64 jam. Niki baru Isra tok. Belum mikrotnya. Kenapa mereka tidak percaya? Isra wewes angel tambah mikrot. Padahal waktu Isra mikrot itu hanya ba'dul qalil minal lail, sebagian kecil dari waktu malam. Wong Australia begini, this is impossible. Saya tidak percaya. Coba Anda jelaskan. Tak terangke. Cara gampange ngeten. Kula wingi mangkat saking Yogya jam 7 isuk. Mangkat ngaji ning Sragen jam 09. Jam 12 kula pindah teng Pondok Nurul Huda, Gondang. Bar Jumatan kula mangkat teng IAIN Ponorogo. Ngaji jam 3 titik ketiga. Jam 8 bengi ngaji teng Ponorogo titik kedua, titik keempat. Jam 10 bengi pindah teng Caruban, haole Mbah Hanom Besari, titik kelima. Wau kula mangkat teng Jombang. Ana mong ngendi jenenge? Eh? Abu. Eh, apa? Ngabu. Kabu. Kabu. Ya kuwi lah. Saniki kula teng Jombang, mungkin kula pindah. Mulih sesuk-sesuk subuh tekan pondok. Wingi pas kula mangkat Ponorogo Medion Jombang niku ana semut sing mlebu teng koper kula. Akhire semut niki melu kula teng Sragen, semut niki melu kula teng Ponorogo, semut niki melu kula teng Jombang, teng Medion, mulih meneh teng Yogya. Mangkat tanggal 13, mulih tanggal 15. Begitu mudun saka mobil Semute niki melu mudun dari koper saya. Nah, begitu mudun ketemu kanca-kancane. Dikumpulke karo semut niki. Ya mak saro semut, mot-mot. Nah, kumpul. Semut niki cerita. Aku mau Barko Sragen Ponorogo Medion Jombang mangkat tanggal 13 mulih tanggal 15 dari Jogja tanggal 13 pulang lagi ke Jogja tanggal 15 kira-kira semut-semut liyane percaya napa mboten ora ndobos wong mlakumu timik-timik kok iso menjangkau Sragen Medion Ponorogo Jombang dalam waktu 2 hari kowe iki Tony Boster watonmu ndobose banter becak tanpa pir waton jeplak tanpa mikir ban becak tanpa pelek waton jeplak ra nganggo utek gajah diblangkoni ora sedeng ondase kan gede mosok gajah diblangkoni kaya agung beda apa bedane agung karo gajah gajah kendase ana belalene agung belalene ana ndase ning mung cilik paling kaya keran enggung urip ora rapi malah nyanyi lagune Gus Dur ke lagung le uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan jari agung randuwe bojo iso sabunan matamu lamaran oh bosok jangkeme iki malah sabunan lamaran kowe gaweane nyabun apa gong sabunan iki lho. Basa-basa cangkeme cah iki. Kuwi jenenge AIDS akibat intim dengan sabun. Santai wae, Gong. Lah kowe ditolak cintamu santai wae. Cinta ditolak gumul masih buka. Kuwi nanti gumul ora? Ah, wis ganti. Cinta ditolak tretes masih buka. Soale germo-germone tretes ki marani aku kon ngaji rono. No. Lah iso aku ngejak Agung. Dijamin Agung mangkat ra gelem mulih. Dikit tumbal matamu ngawur. Kok dikit tumbal iki lho ngarang. Lha ditinggi tumbal ya demi itu apa gelem rupa kaya ngene kok ya. Dengan penjelasan saya ini nyuwun sewu, tiyang Australia niku mikir, oh begitu ya. Iya. Mergo Kanjeng Nabi niku mboten mlampah kiyambak tapi dilampahke. Mila bahasane asra. Asra niku ora mlaku dhewe tapi dilakoke. Subhanallah, Pak. Akhire tiyang Australia niki menyatakan diri masuk Islam. Sing lucu apa le? Begitu mlebu Islam ning pondokku bojoku lah apian tamune dimasakke dimasakke napa-napa ra goyek ra gelem mangan cangkeme akhire bojoku lah jengkel nggodhok singkong masakke sayur bung begitu mangan sayur bung cangkeme doyan lah takon kula what is this ini apa aku buka kamus bung iki bahasa Inggrise apa lah ra ono akhire kula jawab this is a bung. Kiai mbake takon meneh. What is the meaning of bung? Bung itu apa? Mumet ndasku. Akhire kula jawab, bung is the young bamboo. Bung itu adalah bambu muda. Kiai mbake malah bengok, amazing. Dahsyat. Kenapa, Mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Ya Allah. Are mau brakoti kok aku cangkem celutak aku. Maka pemahamannya apa? Awake dhewe kudu yakin Soale sing gadah kersa niku mboten Kanjeng Nabi tapi Gusti Allah. La Allah kagungan kersa kan jenengan sering maca ayate innama amruhu ida arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. La Allah ngersake kun fayakun agung iso rabi karo Bunga Citra Lestari. Ngimpi. Iso wae. Paling Bunga Citra Lestari langsung mutah-mutah. Lah, awake dhewe kudu pripun? Yo selawatan dhisik ben ra nganggur kowe. Malah dolanan HP wae. HP-ne keras sing gaya. Hati-hati. Penyebaran virus corona itu sekarang melalui HP Cina ya, hati-hati. Ya, selawatan dhisik, Kang. Ibu-ibu ngersake selawat napa? Model baru napa model lawas? Baru, urung dadi. Cendol dawet. Lah lah. Lah kowe iki ngundang Didi Kempot apa Gus Miftah? Didi Kempot wingi bareng ngaji kali kula teng Kendal mulih ra iso mlaku. Kakak Selen bareng liwati Sewu kutho. Aku lagung lagune ngerti aku. Pancene kowe pabu nuruti simbokmu jare yen ra ninja ra oleh dicinta apa kaya ngene rupane wong kere. Lha kok mbak-mbak ayune kaya ngono ra mau lamar. Lamaran nganggo tajwid. Dek, kamu tahu enggak? Non mati ketemu bak dibaca ikhlas. Non mati ketemu bak saja dibaca ikhlas. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Kowe malah galau. Becik ketitik ala rupamu. Eh, kok male. Baca ke titik Allah ketara wis kebaca tak bribik malah ditikung karo kanca. Iya. Jergung-gung. Ya, cara PBNU menolak virus corona dengan menggunakan selawat tibil kulub. Tibil kulub wadawa. Iya. Ngoh, saniki selawatan tibil kulub wadawa iha diiringi karo hadroh versi korban janji. Korban janji lagune Agung lho. Kowe lunga pas aku sayang sayangi. Santai wae iku. Yo, tibil kulub. Abuhi sing api ora iso mulih wae kono. Jenenge apa selawatmu iki? Asy-syafa'ah. Sesuk aku mlebu surga sing awal adro asy-syafa'ah. Amin. Nek yo kuwi ning jero surga aku kelon karo bidadari awakmu hadrowan tok. Kan lumayan aku kelon mau hibur. Aku kelon kowe nyanyi man ana. Shalu ala Nabi Muhammad. Yo. Allahumma salli ala sayyidina. Hop hop hop latihan dhisik. Aku ngajari kono kok. Kuwi rasa terlalu semangat amplopmu enggak jelas tak kandhane. Amplopan rung. Amplopan rung. Eh, amplopan rung. Dereng. Aku ora ana hitungane. Serasa ngarep-ngarep diwenehi ditampa, ya ora. Ora diwenehi ta tuan rumahe dirasani ngono wae kok. Ditandai. Kono ora ngamplopi sesuk rasa mangkat meneh ngono. Kaya aku pengajian wis 15 tahun ora tau mikir amplop. Ora tau aku mikir. Aku ora tau mikir amplop, ora tau mikir isine. Soale aku paham sing mikir amplop kuwi panitiane. Lah iya toh, aku lak melu-melu mikir malah dikira panitia. Ya, dirungokke dhisik men kowe ngerti, ya ora. Ya. Mulai, oke? Okay? Agung nyekel megung, vokalis. Wajah, kowe iki ngentote fales kok. Iki bakule pentol ki ono meneh. Ki mabung tak borong ning caruban. Ning kene kon borong meneh. Mbahmu kuwi. Mabung tak borong niku pentole niku. Sampai pentole bakule tak tuku tak kandhane. Kalau malah pentole kecepet iki ngopo to, Bu? Bu. Malah pentole kecepet. Bu. Mangkene kondur bojone langsung tawani nggih. Pak Mikrot. Sing lanang ya ngono mlebu kamar langsung nyanyi. Tul jaina ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul dangak-dangak. Jasku. Desa lah Agung Rabi nyanyike le. Kembang kandil. Sejo pake Agung Rabi kembang kandil. Kembang kembang kandil manten nanyar tiring bedil. Kembang kembang kandil manten nanyar tiring bedil. Ana cleret tiba jundil aku kaget cekelan kene ngono ah. Cekelan kene. Cekelan pentol. Pentol kuwi lho. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha. Ho ah ho eh ngono go iki ya cah nom 22 taun kudune milenial. Umurmu 22 taun kok rupamu kolonial. Ayo bareng-bareng tabui. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha. Bareng-bareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha. Koe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Ho ah ho hey. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha. Tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat mongko sholat tondo syukur nikmat elingo urip ora suwe ibadah. barat koyo mampir ngombe, dunia sementara akhirat selawase. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Saniki lagune sing jomblo kaya aku tanpa welas koe lunga mbiyen ra ana mesane aku sithik wae ngaboti tresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifai bersanding dengan kekasih barumu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha Wanuril Absari Wadiyaniha. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaihi. Agung jalo apa? Kartone nomor do janji. Biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah. Nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Biyen wis tak wanti-wanti aja mlebu mburi. Lah, ya momone Jombang lagune wong NU ya gendera NU kae. Wah. Sing nggawa gendera NU tak dongake mlebu surga. Genderane. Ra enak temen gendirone. Ya. Bareng-bareng sing semangat ditebeke saking mara bahaya lan musibah. Amin. Shalli wa sallim da iman. Kurang banter. Shalli wa sallim da iman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahala wal ali wal ashabi man qad wahala sarang sarang sholli wa sallim da iman ala sholli wa sallim wal ali wal ashabi man qad wahada terus goblok ala mana salih salih dai iman ala mana wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada saben malam Jumat ahli kubur boleh nang omah kanggo njaluk donga maca Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes miling bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salih wasalim daibat alam pada salih wasalim daibat alam pada wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal temenan ger anak turunku koe ora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kasih donyaku sing ise ana salih wasalim daiman ala mada salih wasalim daiman ala mada wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal jawab sing banter kami cinta tanah air Indonesia kam jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia salli wa sallim daiman ala mahmad salli wa mada wal ali wal ashab iman wahada iman qad wahada sallu ala nabi muhammad ngapunten kula sambi buka WA. Soale menteri sing jamaah kula niku, menteri perhubungan malam ini dinyatakan sama istana positif corona. Nuwun donga muga-muga sehat nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Muga-muga ndang mari. Amin. Carane njogo niku aja ninggalke wudu, gantung wudu le. Kula suwun Bapak Ibu jaman Jombang gantung wudu. Sadrenge wudu ana sabun cuci tangan. Pokoknya pola hidup ora kok nyabun nek mau pikir iki. Cuci tangan nganggo sabun kok nyabun. Momet ndasku gonggong. Semua pikir kok nyabun lho. Arepe wudu ana sabun sabunan ngono lho nyabun. Wis bismillah mari mari nggih. Gantung wudu. Ibu-ibu aja tindak pasar, wudu. Mulai saka pasar, wudu. Mangkat tandur, wudu. Mulai tandur, wudu. Bengi arepe mikrot karo bojone, wudu. Rampung mikrot, wudu. Aja sih. Iki nggawa apa cah iki? Apa? Zona Rasul wudu lah iya. Kowe jomblo kok sunah Rasul. masa kaya Agung korban sabun. Lanjut. Yes. Andale, serane sik boyok kula ro. Pe live to ya. Lah rumahmu. Sake HP ini Xiaomi. Napa? Seperti ming. Oh kowe. Ayo rupa-rupa sabun. Shalawat ala Nabi Muhammad. La kula niki wau bali teng wa ala rabbihim yatawakkalun. Mila wonten kitab Hikam menika Ibnu Athaillah Asakandari nate dawuh. Matawakofa matlabun anta talibuhu birabbika wala tayassara matlabun anta talibu binafsika. Cara gampange ngeten mawon. Menungso niku ora duwe kuwasa napa-napa. Soale sing duwe kuwasa namung Gusti Allah. Mila napa kok Kanjeng Nabi dawuh amaroni Rabbi an uksira qala la haula wala quwata illa billah. Awake dhewe niku ora iso napa-napa. Sami Kanjeng Nabi niku ya ora iso Isra Mi'raj kejaba dikersake karo Gusti Allah. Ora iso. Tapi la Allah pun ngersake nyuwun sewu. Napa-napa iso. Allah niku napa sing ora iso? Saya sering mengatakan napa? Manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Manusia itu bisa bukan karena dia bisa, tetapi karena dibisakan oleh Allah yang Maha Bisa. Ayo, tak takon karo wong wedok kuwi. Turu niku gampang napa angel? Gampang. Tapi nyatane kathah tiyang mapan dhuwur ramben maca donga bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kasurempuk, selimute anget, ruangan ber-AC, wis maca donga mripate ra merem. Merem. Soale napa? Allah dereng ngersake merem. Tapi heran kula tiyang diwa, bener ya? Tiyang diwa, bapak-bapak, lak ning dhuwur amben maca donga turu, matane ra turu-turu, tapi lak ngrungokke khotbah Jumat ora maca donga turu, matane turu. Menawa kula takoni, apa obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khotbah Jumat. Mila kok kula sakniki ngaji jenengan ngantuk ora apa-apa mang bablas iki. Ora apa-apa mong kula emotaken dawuh Imam Al-Ghazali, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Mila kok kula ngaji jenengan ngantuk berarti jenengan pengen cepat-cepat mati. Agung kudu ngerti, sak ganteng-gantenge wong lak ngantuk ketok elek, apa meneh wong elek ngantuk. Rungokno ku. Pi, mbak-mbake tak kandhani. Wong ayu e ngantuk ketok elek kok, apa meneh wong merongos ngantuk. Gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangaplan. Gedang kluthuk mateng sajengkeh, wong sing ngantuk lambene. Ngomong duwe ndelok Agung ki ngopo? Agung ki ra duwe, mong ra iso mingkem. Nguyuh niku perkara gampang, tapi la Allah ra ngersake ya ora iso li. Aku wis mbuktekke. Ajeng mangkat umroh jaman sakmono, kula ngejak anake Kapolres Sleman. Cah wedok gawe kartu kuning, suntik meningitis. Tak dongake muga-muga sesuk umroh ndang buka wong kene iso umroh kabeh. Iso haji kabeh. Ning lamun amin tok yakin ra mangkat. Apene carane engko. Cah wedok niki lak gawe kartu kuning lho, meningitis lho. Tekan rumah sakit doktere kondo, "Mbak, tolong kencing dulu, kita mau tes urin." Karepe tes urin saiki meteng apa ora. Niku sik gadis bocah. Tes urin. Ning jero toilet setengah jam, bocah niki ra metu-metu. Tak dodok saka njaba. "Nduk, ngopo ra metu-metu?" "Ngapunten, Mbah, kula ra iso nguyuh." Lah kula jawab goblok nguyuh ora iso. Metu aku. Lah kula kebelet kok gantian kula mlebu padha. Meh sak jam tak dendenke ra metu. Iki ngopo ta iki aku juwengkel ta aku tak obat abetke yo ra metu. Emosi aku. Akhire apa? Ndase tak selentiki yo ra metu. Ngapa? Soale Allah mboten ngersake met metu. Mila aku cah nom-nom tak kandani le. Ngopo wong nguyuh kon ati-ati. Disyukuri. Soale ora kabeh wong iso nguyuh. Mila awakmu lak nguyuh cewek. Soale sisa kubur sing paling abot siji utang ra bayar, loro nguyuh ora cewek. Agung ki asline putih, asline putih. Ning gara-gara nguyuh ning isor tiang listrik, ana. Ora cewek tutul-tutul ki tiang listrik, ndelalah nyetrum. Dadine ngene iki tak kandhane. Kula iki lak soal nguyuh ra wani tenan. Kudu hati-hati tenan. Kula sowan abah kula teng Sumatera numpak kapal feri Merak Bakauheni. Ning jero kapal kebelet nguyuh. Ah, kula nguyuh. Delalah ra ana banyu, lha ra iso cewek. Kula mbatin masa tak tutul-tutulke kaya Agung, Agung. Tak enteni banyune ra metu metu. Akhire napa? Kula kelingan ngesaki sprit. Akhirnya apa yang terjadi? Subhanallah. Kula cewek nganggo sprit. Rasane teng kranyas. Krecep-krecep kepiye? Untung ra glegeken. Ngono ki bojoku takon kok. Dirubung semut mboten Mbah, cangkemmu. Mila niki wau kudu pasrah. Carane pasrah niku pripun? Ora usah kakehan ngatur. Maka dalam pasal lain Ibnu Athaillah mengatakan arih nafsaka minat tadbir. Urip niku ora usah kakehan ngatur. Wong urip niku wis ana sing ngatur. Menungsa sak madya nderek aturan. Saniki aturane awake dhewe napa? Isra Mi'raj, membawa oleh-oleh. Wujude napa? Salat. Lan jenengan manut karo aturane Gusti Allah, ya aja nganti ninggalke salat. Ngono. Weh. Karo corona wedi, diceluk Gusti Allah salat ora mangkat. Aduh lara kok kepidak dhewe iki aku. Iki lho gara-gara kowe kethutuk iki lho aku. Karo corona wedi krungu adzan ra mangkat. Allahu akbar, Allahu akbar. Napa jebane wong diwa? Adzan meneh. Allahu akbar, Allahu akbar. Nanggung. Wong diwa ki krungu adzan seneng mung pisan. Kapan? Adzan maghrib bulan poso. Kuwe ra mergo salate tapi mergo buka. Bila perlu maghribe melu Banyuwangi, imsake melu Medan. Sing kurang ajar anakku le. Krungu adzan ngasar, Allahu akbar, Allahu akbar. Anakku lo buka. Ha seneni to. Iki nembe ngasar, kowe ngopo buka? Anak kula jawabe pripun? Nyuwun sewu, Mbah. Kula mboten saged mbedake antara adzan maghrib lan adzan ngasar. Adane padha ndasmu kuwi aku. Adzan kok beda. Jadi anak kula niku aneh-aneh. Jumatan komat. Allahu akbar, Allahu akbar. Mulih ra Jumatan. Bar komat malah mulih. Tak takoni tekan komat. Kowe ngopo ra Jumatan? Lah imame galak, Mbah. Galak pripun? Wau sak derenge Jumatan salat, imame niku nengok ke belakang ngendikan, sing nggawa HP pateni. Lah kula nggawa HP deh, daripada kula dipateni mending mulih. Tak jawab goblok. Sing dipateni HP-ne. Kula iki ngatasi preman kula iso, ngatasi wong-wong niku kula iso. Lah ngandane anak kula mumet kula. Kula ngaji anak kula melu. Kula bahas surga itu terletak di bawah kaki ibu. Tekan ngomah anakku takon, "Abah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu?" Aku yang meneng wae to. Dilokke, kiai viral reson jawab matamu kuwi aku ngono. Kowe takon apa? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Tak jawab, "Iya, Nak. Surga itu terletak di bawah kaki ibu." Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara dua kakinya ibu, surganya bapak. Aku yang ngono ta. Ngono ki anakku jawab kok, "Oh, pantesan kemarin ibu jalannya pelan-pelan." Lah kenapa, Nak? Takut surganya rusak. Mumet dasku di anak siji ya. Anakku loro, kowe kapan di anak? Ndang bojo, lho ayu-ayu ke lho. Paling yo ora gelem. Carane tawakal sing paling gampang niku yen jaga salate. Maka malam hari ini harus kita pahami. Kenapa kita nggawe pengajian Isra Mi'raj? Harus memahami substansi dan konten dari Isra Mi'raj. Ana ne Kanjeng Nabi niku di Mi'raj ke mergo Isra. Hanya orang yang mau Isra sing bakal dimikrotke. Lah awake dhewe iki lak pengin duwe derajat sing dhuwur, ya kudune nyonto amaliae Kanjeng Nabi. Salah sijine napa? Njogo salate. Mila saking pentingnya salat niku wau Imam Al-Ghazali nate dawuh, sing sapa wonge ngaku agamane Islam ora gelem salat senajan totase urip wis dianggap mati. Barang mati niku jenenge batang. Mila kok ngakune Islam ora gelem salat, gaweane nyoting, berarti ana tukang syuting batang. Ngakune Islam ora gelem salat, gaweane udud, berarti ana batang udud. Ibu salat, bapak ora salat, bengi ibu dikeloni bapak, berarti ibu dikeloni bapak. Ibu ora salat, bapak ora salat, bengi turu bareng batang kelonan. Ayo, kula tahu takon Pak nggih, teng Madinah niku. Jenengan sing tahu tindak haji napa umroh? Saben ajeng adan toko warung hotel ning ngarep kota Madinah niku tutup. Demikian juga di kota Mekah. Kula lak iseng takon karo bakule. Kenapa Anda tutup? Kami malu kalau seandainya suara adan dikumandangkan kami masih bekerja. Kami malu kalau adan dikumandangkan sementara kami masih sibuk dengan urusan dunia. Wah, niki ampuh tenan, Pak. Mila Mekah Madinah nopo kok makmure kaya ngono? Karena begitu orang perhatian terhadap perintah Tuhannya. Urung nganti adan tutup. Awake dhewe krungu adan malah susah. Sing lucu kanca kula Muhammadiyah haji tahun 2017 kali kula ngelokke tiyang NU ngene. Alah Gus, Gus. Deloken kel Mekah Madinah baradan nek ana puji-pujian. Ngopo ning diwek baradan puji-pujian? Tak jawab beda. Bedane napa? Mekah Madinah urung adan, mejite wis kebak. Lah ning diwe. Sing pujian cangkeme nganti sempal yo ora mangkat-mangkat. Apa meneh kadang-kadang tak mriki ora anu nggih ora ngreka nggih. Wis subuh sing adan wong tuwa 70 taun. Mbok sing nom-nom kaya banser kuwi adan le. Wong tuwa kon adan, ya Allah. Kila wong tuwa iki pujiane piye, Gong? Astagfirullahal ngadim. Astaghfirullahal ngadim. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah Gusti, inyong nyuwun ngapura. Sekata itu sa inyong lantusani bapak biung inyong. Asing mangkat lah mong inyong sapa. Bogoleh tukang adane sing nom kaya Agung adan. Dek, kalau kamu melihat seorang laki-laki muda dia mau adan, jadikan dia sebagai imammu. Kenapa? Sholatnya saja dijaga, apalagi kamu. Iya. Mila ibu-ibu lah golek mantu sing apik mangkat ning masjid. Ana bocah nom gelem subuhan niku pantes dipek dadi mantu. Ning persoalane sing gelem subuhan ning masjid niku biasane sing tua-tua meh mati-mati. Adian Gong, pujian ning masjid. Tanggamu wong sugih ra gelem mangkat ning masjid, dinyek saka masjid nganggo pujian. Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Agung. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah. ala toha rasulillah rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah ala yasin. Fungsine pujian kita ngelek jamaah tadi. Apa buktine bondo ra melu? Bakul helm. Senajan to helm oke lah mati ndase yo ora helman. Ora ana wong mati helmanku. Bismillah ngene wae, tak dongake men anake saleh, tak dongake saiki. Bocah cilik diwulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai. Kaya ngono yo Rama amin ke goblok, goblok. Mbok yo amin ngono lho. Telat malaikate minggat suwe. Amin le. Kula dadi polisi seneng, dadi kiai ra seneng. Kula nduwe mantu polisi enggak ya. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Mudin. Menghina. Polisi karo mudin niku penting penting pundi? Polisi ki penting, mudin ra kalah penting. Ana slametan, sing mimpin mudin apa polisi? Mudin. Akikoan, mudin apa polisi? Mudin berkatan, mudin apa polisi? Polisi mati sing bungkus apa? Mudin, mudin mati bungkus dhewe. Mudin iki wong paling ikhlas sak donya tak kandhani. Jam 2 bengi wong mati, mbah ana wong mati, yo bungkus. Ora ana mudin kok ngenyang. Mbah ana wong mati, sesuk wae yo. Alah, selak urip meneh malah. Nggo diaminke bareng-bareng muga-muga anake dadi kiai. Ula bola-bali takoni, saiki lah anak dadi ke santri sok dadi apa? Kowe salah ngenyek santri. Santri sok dadi presiden. Contone sapa? Gus Dur. Santri sok dadi wakil presiden, contone sapa? Kiai Ma'ruf. Santri sok dadi wakil gubernur, Gus Yasin. Santri sok dadi gubernur, Khofifah. Santri sok dadi kiai viral, Gus Miftah. Amin nggih. Ayo. Ayo amin. Urung. Oh, dasar lemu. Ora apa-apa, lemu. Enggak masalah kamu dibilang gemuk karena makan nasi. Daripada dia kurus dia bari makan ati. Iya. Yeah. Makan nanti. Sakit. Kok kamu ngelirik mbaknya terus toh? Sorry gong, kamu sama mbaknya itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan tapi gak pernah jadian. Iya. Ambiar, ambiar. Buka didik, jauh. Bejaji leti ulang ngaji. Goblok durung. Mau ke susu, mau kecepatan ini ke susu. Yo ngenteni cangkemku mingkem kok. Aku rong mingkem kok. Kiai, amin ngono lho. Lah urung. Diulangi ya. Bareng-bareng ya. Sengkomak ya. Ajak ke susu ya. Ajak telat ya. Prok-prok-prok jadi apa? Mula Pak Tarno. Yo, kula niki ikhlas tak dongake nani. Urung. Bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai dat ngenteni cangkemku mingkem iki piye to wong ngene iki ketoke wong budhek iki lan jenengan budhek malah bersyukur lho wong budhek niku panjang umur lho wong budhek niku ora mati-mati soalnya apa enggak pernah dengar ketika dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ngenteni cangkemku minggem kiai. Amin. Kuwi ngono bakule keripik wirawiri wae. Mambengis tak borong kuwi ning Madiun. Ning kene kon borong meneh. Teneh ra duwe pahala dodolan cah kuwi. Ya semoga-moga payu. Aku bingung lah keripik iki apa? Keringet, keri-keri, tur anget. Kerikil, keri-keri ning sikil. Lah keripik. Keri-keri tur apik. Oh, matane. awas lah kesusu meneh. Bocah cilik diwulang ngaji. Tak kuwekrek lho, ngenteni amin kok. Yen wos gede dadi kiai, dadi kiai. Lah ngono lho. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek selawatan. Salatullah salamullah la toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pantaskan amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Ewadene uripmu kira pantas-pantas ya, barangkali amalmu ora pantas. Pantese didelok saka napane disiplin salate. Wedi corona ya tambah ibadah, rasa panik. Salat aja ditinggalke. Disiplinkan waktunya. Ana wong ngomong kali kula, "Gus, kula bare tanglet apa?" Ana wong iso salat tapi rung tumindak apik. Karo wong tumindak apik tapi durung salat. Umpama kondisike dhisike sing pundi? Jelas dawuhe Kanjeng Nabi, awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Sing kudu didhisike niku salate, soale napa? Sing dihisab pertama kali niku babakan salate. Ana wong salat urung tumindak apik, padha karo wong wudho nganggo katok tapi ra nganggo sabuk. Aman tapi nyok-nyok mlotrok. Ana wong tumindak apik tapi ra gelem salat. Padha karo wong wudho nganggo sabuk tapi ra nganggo katok. Gondal gandul ditutul titik. Napa wonten nganggo sabuk ra nganggo katok? Ana. Sapa contone? Jaran. Jaran itu pakai pelana tapi tidak pakai celana. Mila kono wong diwe gelem tumindak apik tapi ra gelem salat, jangan-jangan kelase kaya. Mila Bapak Ibu para jaran rahimakumullah. Inti dari peristiwa Isra Mi'raj kenapa kita peringati? Supaya kemudian kita menjaga salatnya. Supaya awake dhewe tetap cedak karo Gusti Allah. Dijaga dari semua musibah. Amin. Dijaga dari segala mara bahaya. Amin. Dijauhkan dari semua virus termasuk virus corona. Amin Allahumma amin. Bon jam 10:30 kula ajeng pindah nggon. Maka pengajian dianggap selesai. Subuh mbahmu. Maos hasbi robbi kaping 3. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi robbi jallallah ma fi qalbi ghairu Nur Muhammad sallallahu illallah hasbi rabbi hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallahu la ilaha wa'ala di sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizukna istiqamah, Allahumma rizukna biziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah, Allahumma rizukna ziyaratal makkata wal madinah, Allahumma rizukna zurriyatan tayyibah, Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma rizukna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rizukna bi alfi alfi barakah, Allahumma rizukna bi alfi alfi karamah, Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah an nahdiyah, Allahumma rizukna bi husnil khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tausiah dari Kiai Haji Miftah Maulana Habib Rahman atau Gus Miftah sudah selesai, maka berakhir pula acara pada malam hari ini. Saya sebagai pemutar ada acara, apabila ada suatu kesalahan kekhilafan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan wakil dari panitia Arban Bersatu, apabila ada jamuan atau penghormatan yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing derek selawatan nggih, monggo nggih. Shalawat ala Nabi Muhammad. Shalli alaihi.